Bila kesunyian ku rasa terharu, terkenang padamu yang jauh dariku. Bersabar manisku, tenangkan hatimu. Bila sampai waktu kita kan bertemu, hilangkan rindu. Kini ku dah jauh mengembara, mencari pegangan hari muka. Ku harap selalu terunaku, kirimkan berita kepadaku. Janganlah kau bimbang, gadisku tersayang, hanyalah padamu kau tetap ku kenal. Damailah rasanya seluruh jiwaku mendengar kata berjauh dikenal. Oh kekasih sayang, dan impian harapan bersama berjauh dikenal. Oh kekasih sayang.